السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين، ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله عليه. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Pada Selasa yang lalu saya sempat ada halangan, maka saya minta salah satu teman dekat saya, Ustaz Husain, untuk datang, dan kebetulan beliau memang pakar di ruqyah. Jadi sudah sekian tahun meruqyah orang-orang yang kena sihir dan jin. Secara tidak sengaja memang bahasan kita juga malam ini, dosa besar ke-41 ini, membenarkan dukun dan ahli nujum. Saya tidak tahu apakah bahasan saya yang akan saya bahas sekarang ini sudah dijelaskan oleh beliau sebelumnya, tapi yang jelas kita tetap berharap pahala dari majelis ilmu, dan mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wacana baru. Allah Azza wa Jal mengharamkan sihir dan semua yang berhubungan dengan interaksi bersama jin, apapun alasannya. Golongan jin memiliki dimensi waktu yang berbeda, serta mereka juga memiliki postur tubuh yang berbeda, umur yang berbeda, makanan yang berbeda, dan Nabi SAW tidak pernah mengizinkan satu orang pun dari sahabat untuk berinteraksi dengan para jin. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, beliau berkata, waktu selesai sholat tadi, saya waktu sementara sholat, saya sedang digoda oleh setan, lalu saya menangkapnya. Kalau bukan karena saya mengingat permintaan saudaraku Sulaiman yang meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, diantaranya menguasai para jin, maka aku akan ikat setan tersebut di pohon di Madinah agar masyarakat Madinah dan anak-anaknya mempermainkan setan itu. Ulama mengangkat hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi SAW tidak mengizinkan umatnya untuk berinteraksi dengan jin. Tidak pernah Nabi SAW memanggil mereka untuk ikut di perang Uhud, di perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar. Tidak pernah. Beda dengan Nabi Sulaiman AS yang memang Allah Azza wa Jal memberikan kelebihan untuk bisa menguasai mereka. Golongan jin ini tiga tingkatan seperti manusia. Ada yang mukmin, dikenal dengan jin mukmin. Sama dengan manusia, manusia mukmin yang sudah mengimani keenam rukun iman dan menjalankan kelima rukun Islam. Dan ini mustahil kerjasama sama manusia, apalagi mengganggu manusia, tidak mungkin. Golongan jin inilah yang tidak akan pernah mengganggu manusia, karena mereka tahu batasannya di mana Allah Azza wa Jalla melarang itu. Dan inilah yang merupakan sebab turunnya ayat 1 sampai ayat 17 dari surah Jin, di mana golongan jin-jin mukmin berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan dulu orang bodoh di antara kami, kata ulama tafsir disepakati adalah jin mukmin menuduh dan mengatakan si bodoh itu adalah iblis. Jadi iblis bukan pimpinan jin, tapi pimpinan para setan. Nanti akan kita jelaskan itu. Jin-jin mukmin sendiri memusuhi iblis. Bahkan sebagian ulama yang menjabarkan tentang keadaan mereka mengatakan juga terjadi jihad di alam jin antara jin mukmin dengan jin-jin yang kafir dan fasik yang dikenal dengan syaitan. Jadi tidak ada interaksi sama jin. Dilarang memang. Kalau mereka melihat kita, itu memang Allah Azza wa Jalla izinkan, tapi kita tidak diizinkan untuk melihat mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu yaraakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin-jin itu termasuk iblis dari setan, melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Memang sebatas itu. Ada jin yang fasik. Jin yang kedua adalah jin yang fasik. Siapa jin fasik? Ini jin muslim sama manusia, fasik. Artinya dia masih menggabungkan antara keimanannya kepada Allah, kemuslimannya dengan maksiat. Seperti sekarang manusia banyak minum khamar, berzina, berbohong, menipu, tapi dia muslim. Makanya namanya fasik. Ada golongan jin namanya, atau golongan fasik, sama manusia. Dan ada golongan yang ketiga, jin kafir. Jin kafir sama jin fasik ini kalau digabungkan namanya syaitan. Dan dipimpin oleh iblis. Jadi tidak semua jin itu kafir. Dan tidak semua jin itu di bawah naungan iblis. Yang di bawah naungan dia hanya golongan syaitan yang terdiri dari golongan jin fasik dan kafir. Makanya jin-jin mukmin tidak akan interaksi sama jin yang kafir juga. Ya, sama sekali tidak berinteraksi. Kalau ada orang mengatakan di Indonesia cukup banyak nih. Saya pelihara jin tapi jin muslim. Dari mana dalilnya Anda boleh pelihara jin? Kalau Anda pelihara hewan, dalam Islam ada dalilnya. Pelihara sapi, kuda, pelihara kucing. Hewan-hewan dibolehkan dalam Islam, tidak ada masalah. Anak yatim dipelihara di rumah, iya. Tapi kalau pelihara jin, dari mana dalilnya? Sementara interaksi dengan mereka diharamkan mutlak. Diharamkan mutlak. Nabi SAW melarang itu dan dalam syariat kita tidak dibolehkan sama sekali. Syaitan-syaitan ini dari golongan jin berusaha selalu, karena dia tunduk, mereka tunduk pada iblis, maka mereka berusaha selalu untuk menyesatkan manusia, menjadi prajuritnya iblis. Dan yang paling banyak berinteraksi dengan mereka, 99% adalah para ahli sihir, ahli nujum, peramal, semua pakai jin. Enggak ada yang tidak pakai jin. Tapi pakai golongan syaitan tadi ini, golongan syaitan. Mereka meminta tolong kepada jin-jin ini atau syaitan-syaitan ini untuk membantu misi mereka. Misinya apa? Ujung-ujungnya cuma satu, ingin mencari kehidupan dunia, ingin dapat duit supaya bisa makan. Dukun-dukun itu semua buka praktek untuk makan supaya dibayar, gitu kan. Tapi jin-jin atau syaitan ini punya batas. Ada hal-hal yang mereka bisa tembus, ada yang tidak. Maksudnya ada hal-hal yang mereka bisa jalankan, ada yang tidak. Ada yang bisa jalankan, ada tidak. Penyihir dan penyamun serta peramal ini juga ada levelnya. Level yang paling tinggi di antara para penyihir ini adalah yang mengikrarkan kekufurannya kepada iblis. Misal dia datang kepada iblis dan dia mengabiasanya untuk ketemu iblis ini, mereka pergi ke tempat sunyi, di gunung yang tinggi, di lautan, di hutan yang gelap. Setelah dia pakai bahasa sendiri, dia mengatakan, wahai jin, wahai iblis, wahai syaitan, tolonglah saya. Maka iblis pun merespon panggilan dia itu. Pada saat datang pun akhirnya dia mengikrarkan kalau dia yang paling tinggi, dia mengatakan, saya kufur kepada Allah naudzubillah dan saya beriman kepada kamu. Itu tingkatan penyihir yang paling tinggi. Maka dengan ikrar kekufuran itu, iblis memberikan kepada dia bukan satu jin, bukan satu syaitan, tapi kerajaan syaitan. Bersama dia jutaan syaitan, ya, jutaan jin yang siap khidmah, siap membantu dia. Maka dia jalankan misinya. Seperti kasus di Indonesia sekarang, pada saat pemilu, pilkada, banyak sekali orang yang tidak punya iman pergi datang ke dukun dan penyihir, lalu menggunakan kekuatan jin-jin ini untuk menguasai orang. Berapa banyak orang-orang di Indonesia buka usaha di pasar-pasar, di mal-mal, buka usaha, rumah makan kah, toko baju kah, apa saja, pergi ke dukun, cari pelaris. Semua ini jin, jimat. Tidak ada jimat yang tidak ada jinnya. Semua pasti ada jinnya. Karena jin ini nanti akan membantu misi dia. Berapa banyak orang di Indonesia yang begitu dia mulai balik SMA, suka dengan lawan jenisnya. Jalan pintas, pergi dukun, bawa fotonya. Dianggap, dibahasakan supaya tidak serem, tidak dianggap salah, orang pintar. Ustadz lah, kiai, tapi ini dukun semua. Berkedok, dibawalah lalu dibuat suka. Apa yang dilakukan? Dikasihlah dia jimat-jimat atau mantra-mantra yang dia baca, ya, baik ditaruh di minumannya orang tersebut atau di foto ini dimantra oleh si penyihir tadi. Kemudian nanti orang yang jadi target terpengaruh. Dari mana pengaruhnya? Jadi syaitan yang sudah dikirim ke sana. Nanti bisa masuk ke dalam mimpinya, dia bisa mimpi melihat orang tersebut. Setiap kali dia lihat, cenderung dia merasa tertarik, ya, karena syaitan yang ada di sekitar dia yang sudah diutus ini tadi bergerak, membuat dia tertarik dengan orang yang sedang jadi target, gitu. Dengan orang yang sedang jadi target. Jadi permainan syaitan ini selalu ingin merusak, ya. Dan yang paling senang sekali, yang paling luar biasa dari para penyihir itu, kalau dia berhasil menceraikan suami istri. Makanya kalau datang penyihir, di penyihir itu orang, seorang laki-laki yang bujang atau anak perempuan yang gadis, minta dibantu karena suka lawan jenisnya, itu dinomor duakan oleh dukun. Kalau ada orang yang datang mengatakan saya suka istrinya orang ini atau suaminya orang ini, minta supaya disihir, itu langsung diiyakan. Karena iblis sangat senang dengan itu. Makanya para penyihir yang menjalankan itu maka dapat predikat tinggi oleh iblis. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyamai Allah karena Allah azza wajalla ada arsy-nya, singgasananya di atas lautan, di atas air. Tapi dia tidak akan pernah bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu enggak bisa, mustahil. Iblis adalah makhluk yang sangat lemah. Maka kata Nabi SAW, dia meletakkan singgasananya di atas lautan, berarti iblis ada di lautan sekarang. Kita tidak tahu di mana posisinya, tapi di lautan. Kemudian setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat si fulan bohong, saya baru membuat si fulan riba, saya baru membuat si fulan berzina. Sama iblis dianggap biasa, baik disuruh tugas lagi, terus begitu, gak pernah berhenti. Sampai datang satu orang anak cucunya mengatakan, saya baru membuat suami istri bercerai. Maka sama iblis diangkat anak cucunya itu, didudukkan di sebelah singgasananya, diberikan predikat yang tinggi. Bahkan ada atsar yang menyebutkan diberhentikan dari tugasnya. Karena dianggap itu prestasi tertinggi. Makanya kata para ulama, kalau di luar rumah tangga setannya 5, maka dalam rumah tangga bisa 100. Apa saja bisa jadi pemicu suami istri ribut, apa saja. Dan subhanallah, tidak ada orang yang ribut tentang cerai, coba diruqyah, itu pasti ada efeknya. Pasti ada pengaruhnya. Karena memang itu keinginan syaitan dan iblis, laknatullah alaihim. Baik, ini poin-poinnya. Selanjutnya adalah untuk lebih memperdalam bahasan, level kedua daripada penyihir ini, karena mereka yang paling banyak interaksi, adalah orang-orang yang tidak mengikrarkan secara langsung lisannya kepada iblis atau syaitan untuk kufur, tetapi dia mengikuti permintaan. Misal, sembelikan untuk saya seekor ayam, bawakan untuk saya darah ya, hewan tertentu, ayam hitam misalnya atau apa saja, kemudian dia mengiyakan. Bahkan sampai pada tingkat ya, dia meminta agar adanya penghinaan terhadap Quran. Berapa banyak terbongkar ya, di tempat-tempat penyihir pada saat mereka terbongkar dan akhirnya ya, dibunuh oleh massa. Bahkan kalau di Saudi itu langsung dikisos, itu kan dipenggal lehernya oleh kerajaan Saudi kalau kedapatan penyihir. Itu banyak sekali Quran yang dirobek-robek, dihina-hina, kan gitu, diinjak-injak. Kalau dukunnya perempuan itu biasa ditaruh darah haidnya dan beragam macam ya syaratnya. Kalau dipenuhi maka berat ini juga sudah kufur ya. Tapi tidak seperti level awal yang tadi sengaja mengikrarkan dengan lisannya. Kalau kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dia syahadat tentang iblis sebagai tuhannya. Yang keduanya tidak memenuhi kebutuhan tapi kufur juga. Maka ini pun dibantu oleh iblis dan syaitan. Selama dia masih memenuhi syarat yang diberikan tadi. Level yang ketiga adalah orang yang cuma belajar biasa. Dia berguru, belajar. Lalu guru-gurunya dari para penyihir yang lain memberikan mantra-mantra, sedikit mantra. Dia tidak interaksi langsung dengan syaitan-syaitan. Dia cuma interaksi dengan gurunya saja dari manusia. Yang gurunya ini yang membantu dia untuk memberikan sihir tersebut. Semua jenis mantra yang disebutkan oleh dukun itu dikarang. Seperti kalimat simsalabim. Dari mana itu? Itu kalimat ngawur, enggak ada artinya. Kalau antum misalnya mengucapkan kalimat apa saja diniatkan untuk jadi sihir, maka bisa jadi sihir. Apa saja? Kalau kita sudah niat misalnya mengucapkan kalimat apa saja, ada lawan jenis lewat, lalu kita niatkan ini kalimat supaya dia tertarik dengan saya, maka setan yang ada di sekitar kita akan menunggangi keadaan itu dan akhirnya menjadikan itu sebagai alat sihir. Bahkan yang luar biasanya tidak disangka oleh banyak orang, Al-Quran itu bisa digunakan sebagai alat sihir selama dirusak. Misal ditambah satu huruf, dihapus satu huruf, ditambah bahasa daerah, ditambah nama. Karena kalau kita hapus sehuruf saja dari Al-Quran sudah bukan Al-Quran lagi. Atau kita tambah satu huruf, satu huruf saja, apalagi kalau satu kalimat, apalagi kalau nama, apalagi kalau bahasa daerah, sudah selesai, gak berfungsi lagi sebagai Al-Quran. Kalau dia dibaca per hurufnya benar, maka secara otomatis akan tergunakan sebagai mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ini level-level para penyihir. Semua penyihir kufur. Semua penyihir kafir. Tidak ada yang tidak kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan mereka ini sudah kufur. Perbuatan mereka sudah kufur. Jumhur ulama sepakat mengatakan semua penyihir, baik dia baru belajar atau dia sudah mahir, tetap dikatakan kafir. Dan kalau dia taubat harus mengulangi dua kalimat syahadatnya. Karena dia sudah berbuat perbuatan musyrik. Dia sudah minta tolong ya kepada makhluk yang merupakan hak-hak ilahiyah. Hak-hak ilahiyah. Di antara hal-hal yang biasa dilakukan adalah memberikan jimat. Pernah terjadi di majlis Syekh Utsaimin rahimahullah di Saudi, datanglah seseorang menggunakan kain yang dijahit-jahit, jimat ditaruh di badannya. Dia jalan sama temannya, kebetulan dia datang ke Saudi, kemudian masuk ke ruangan Syekh Utsaimin ini, lalu temannya bilang, "Syekh, ini teman saya pakai jimat." Syekhnya mengatakan, "Baik, kita berhentikan dulu pengajian. Saya tanya, benarkah?" Orang itu bilang, "Benar. Untuk apa kau pakai jimat? Kebal, Syekh. Saya kalau ditusuk enggak mempan. Saya kalau dibacot, ya, diberusaha, diserang, itu enggak bisa." Lalu kata Syekhnya, "Gara-gara jimat itu," dia bilang, "Iya." "Baik," kata Syekh, "saya ingin tantang kamu. Apa kau tahu apa isinya jimat itu?" Dia bilang, "Tidak. Saya ingin jelaskan kepada kamu. Pasti penyihirmu mengatakan jangan dibuka. Benar enggak?" "Benar." "Baik. Pasti kau diberikan syarat enggak boleh ibadah banyak. Kalau kau bisa tinggalkan ibadah maka bagus. Benar enggak?" "Benar." "Baik, saya ingin tantang kamu. Jimat yang kamu sedang pakai itu saya jamin kalau dibuka kainnya pasti sesuatu dalam yang kau tidak senang. Dan itu sengaja dijahit, syaratnya kamu enggak bisa buka. Benar enggak?" "Benar." "Baik, bagaimana kalau kita buka sekarang?" "Oh, saya enggak bisa karena itu syaratnya." "Itulah makanya saya jamin kau tidak terjadi apa-apa. Coba kita buka." Ternyata sepakat, dibukalah. Kain demi kain dijahit, dibuka. Kain pertama ada, kain dalamnya lagi ada, kain dalamnya lagi. Sampai 4-5 kain dan di dalamnya ternyata cuma kecil sekali. Setelah dilihat ternyata kotoran kerbau yang sudah kering. Kenapa ini? Ini ternyata bau favorit yang disuka oleh jin yang sedang diutus oleh penyihir. Selama itu ada di badannya dan sudah dimantrain oleh penyihir, ditiupin mantra-mantra yang disuka atau dikasih syarat oleh setan tersebut, maka dia akan selalu tempel di badannya orang ini. Sama dengan orang pawang hujan. Semua itu penyihir. Makanya hujan itu cuma tidak kena di tempat yang sedang dia tutup. Ditutup oleh jin-jinnya. Di rumah yang mau buat acara misalnya. Gitu kan? Ini pernah saya bahas di Trans TV waktu itu. Dan didatangkan cuplikan bagaimana pawang hujan mempraktikkan itu. Dia taruh beberapa batu-batu di belakang rumahnya orang tersebut. Kembanglah, apalah, airlah. Kemudian dia kasih syarat-syarat tertentu kepada tuan rumahnya. Penampilannya pakai baca salawat. Penampilannya pakai baca ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran jelas suaranya pada saat pertama baca 3 ayat pertama. Setelah itu hilang suaranya. Gak tahu dia baca apa setelah itu. Ditambah huruf, ditambah nama, ditambah segala. Akhirnya tidak berfungsi sebagai Al-Quran lagi. Kemudian tidak kena hujan sekitar rumah itu saja. Tapi sekapan satu syaratnya saya dilanggar, jinnya akan pergi. Gitu kan? Kalau penyihir-penyihir ini merasa perlu ambil duit lagi dari orang yang sudah tadi datang kepada dia. Karena begitu kita minta syarat, minta sesuatu, dia kasih syarat. Kalau kita tidak mampu, kadang-kadang kalau jahat sekali penyihirnya, maka dia menunggangi orang ini dengan cara misalnya mengatakan, "Coba kamu datangkan untuk saya 3 ekor ayam hitam yang di lehernya ada 3 bulu putih misalnya. Sengaja yang susah. Orang ini lalu tidak bisa. Atau datangkan kepada saya telur kadal yang berwarna hijau. Misalnya telur kadal itu warna putih. Sulit untuk didatangkan. Nanti dia bilang, kalau kau tidak bisa saya akan datangkan. Dan apa yang kau inginkan terpenuhi. Kau mau jadi pejabat bisa. Kau mau jadi kaya bisa. Kau mau jadi ini bisa dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah orang ini gak bisa dibayarlah mahal. Sekian juta. Bahkan itu sudah tarifnya sudah sampai ratusan juta. Ada penyihir yang sampai miliaran. Begitu orang mau menjabat langsung dia katakan, taruh 1 miliar saya akan pastikan kamu akan dipilih. Baik, pertanyaan kecil. Bagaimana caranya bisa berhasil dia memberikan dukungan kepada orang yang mau jadi mendapatkan jabatan, mau menikah misalnya, ya pengaruh. Jin-jin ini bisa mempengaruhi orang-orang yang lemah fisiknya, terutama mentalnya, ya, maksudnya secara rohaninya tuh lemah. Apalagi kalau orang tidak sholat, tidak apa. Bukankah anda lihat sekarang di acara televisi ini banyak acara yang menepuk, hipnotis orang. Sekarang kan dukunnya sudah keren-keren ya. Sudah tidak seperti dulu lagi pakai patung tengkorak, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, menakutkan, tidak. Sekarang sudah dianggap orang-orang yang keren. Ya, penampilannya juga dikemas demikian rupa dengan media sehingga seakan-akan bukan sihir. Sihir semua itu. Dari mana orang ditepuk kemudian dia tidur, kemudian dia bisa disuruh semaunya saja? Sihir, itu bagian daripada sihir. Dan saya selalu larang jemaah saya untuk nonton masalah ini, tidak boleh nonton masalah itu. Itu adalah sihir, memberikan dukungan, ya tidak boleh. Makanya kalau dia lihat ada orang yang secara rohaninya bagus, hadir, pasti dia bilang ini enggak bisa, ganti orang lain. Karena orang itu ibadahnya bagus, ada paling tidak ada ibadah yang dia lakukan gitu. Cuma dia kebetulan ada dalam situ. Apa kalau ibadahnya lemah, pasti kena, gitu kan? Otomatis gitu. Dan subhanallah, sekali saja antum pernah dihipnotis atau pernah disihir atau apa saja, itu berarti sudah ada jin di badan kita. Baik. Kalau ada orang kena sihir, disihir oleh seseorang, yang sering terjadi subhanallah, istri yang tidak paham agama sihir suaminya supaya suaminya suka. Suami ingin cinta sama istrinya supaya istrinya tambah cinta, disihir istrinya. Dia enggak sadar kalau itu perbuatan kufur, gitu kan? Sebenarnya dengan dia menjalankan kewajiban dari Allah SWT menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka akan sakinah rumah tangganya. Masalahnya tidak dia mau ingin jalan pintas. Mertua menyihir anak mantunya, anak mantu menyihir mertuanya, gitu kan? Kemudian teman dengan temannya, bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, semua ini haram, tidak boleh, gitu kan? Kalau kita sudah disihir, maka ada beberapa indikasi yang kita bisa jadikan sebagai kira-kira saya sudah kena sihir atau tidak. Yang pertama, malas sekali ibadah. Malas sekali ibadah. Kalau sudah jelas ada kemalasan kita dalam ibadah, mau ibadah nanti deh, malas. Itu ada indikasi ada syaitan. Dan itu, jelas itu. Kemudian yang kedua, efeknya lebih besar. Memang kalau mendengar ayat itu langsung mau marah. Baik itu tilawah Al-Quran, di MP3, di tape, atau di apa sih, langsung emosional. Atau kalau mendengarkan azan, melihat orang soleh, marah. Gitu kan? Hidupnya penuh dengan maksiat setiap hari, dari pagi sampai sore sampai malam maksiat terus, dari pagi gosipin orang, siang menipu orang, malam ke bar minum khamr, malamnya berzina, maksiat semuanya. Ini diantara indikasi. Nah, yang paling besar itu biasanya memang ya akan terjadi ribut, suami istri bercerai, gitu kan? Atau misalnya orang yang emosional selalu memukul orang lain, selalu mendzalimi orang lain, mencari ilmu kebal ya, dan segalanya. Ini indikasi-indikasinya. Semua ini hanya bisa diobati dengan cara satu. Kalau antum bilang, saya kena sihir, tapi saya mau obati dengan sholat, bisa gak? Gak bisa. Sholat gak bisa ngobatin sihir. Perhatikan ini ya. Puasa gak bisa ngobatin sihir. Haji umroh gak bisa ngobatin sihir. Tidak ada bisa ngobatin sihir. Kenapa? Karena Allah memang menjadikan sihir itu obatnya hanya satu. Diruqyah. Gak boleh dengan cara lain. Jadi ada orang subhanallah sudah tahunan kena sihir. Dia sholat 5 waktu, iya, on time. Mungkin dia sholat 5 waktu, dia tutup aurat, iya. Tapi dia gak sadar di dadanya itu ada sihir, ada jin. Selama jin itu tidak diruqyah. Ruqyah itu apa? Menyerang. Jadi kita dengan ruqyah itu ayat-ayat tertentu yang dipilih, doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, itu kita sedang menyerang sihirnya. Buhulnya di dalam badan dan jinnya lagi diserang. Maka dia nanti terganggu. Dengan dia terganggu, dia akan keluar. Mau sebelum keluar, biasanya dia punya syarat dengan orang yang mengirimnya. Misal gak boleh keluar sampai dia mati. Gak boleh keluar sampai targetnya diinginkan. Tapi kita terus diruqyah. Dibacain ayat-ayat. Dan juga orang-orang yang meruqyah ini harus orang-orang yang faham. Harus faham bacaannya benar. Dia juga harus sudah mempelajari sebelumnya. Apa saja ya konsekuensi orang kalau ruqyah itu. Karena kalau kita ruqyah kita gak faham, bisa saja nanti kalau penyihirnya ya merasa mengetahui misalnya kita ini orang yang lemah, bisa disihir juga kan gitu. Banyak orang seperti itu, akhirnya dia juga kena sihir. Maka dia juga harus mempelajari itu, bagaimana dia tahu membentengi dirinya dengan zikir pagi sore ya, kemudian memang selalu membaca ayat Al-Quran, dia menjauhkan diri dari kemaksiatan supaya ada tameng-tameng, dia gak bisa membuat penyihir atau sihir itu masuk ke badannya. Kalau enggak maka berbahaya buat dia kan gitu. Jadi ruqyah itu berpengaruh. Makin tinggi level ibadah seseorang, makin berefek sekali ruqyahnya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah itu pernah ya di zaman beliau jadi imam, sudah jadi ulama, kemudian beliau lagi ngajar hadis. Ada orang yang datang lari-lari mengatakan, wahai imam, ada orang yang kena sihir, kerasukan jin. Imam Ahmad mengatakan, saya lagi ngajar, tapi ambillah sendal saya. Ada sendalnya Imam Ahmad. Itu selalu dipakai wudu, enggak dipakai lain. Imam Ahmad kalau wudu pakai sendal itu, enggak pernah dipakai ke dalam WC azakumullah, enggak pernah dipakai mandi, cuman wudu pakai sendal itu. Jadi selama beliau mulai beliau balik sampai beliau mengajar itu sudah tua, sendalnya dipakai untuk wudu saja. Beliau bilang, ambil sendal saya ini, bawa ke orang tersebut dan ketuk di atas kepalanya sambil mengatakan, wahai syaitan, keluarlah, kalau tidak Ahmad akan datang. Dibawalah sendal itu oleh orang ini, kemudian diketuk di atas kepalanya orang ini, lalu berkata, hai syaitan, keluarlah, kalau tidak Imam Ahmad akan datang. Tiba-tiba orang itu sadar, hilang, lari jinnya, ya, dengan sendalnya Imam Ahmad, gitu kan. Loh, ini bukan berarti kita bisa pakai sendal kita sembarangan ketuk di atas kepala orang, gitu kan. Saya sudah katakan tadi ini karena lihat bagaimana level ibadah Imam Ahmad ini, menghafal jutaan hadis. Dan memang setiap hari dari pagi bangun tidur sampai tutup mata lagi itu ibadah terus. Imam Ahmad ini luar biasa gitu. Jutaan hadis, kita tahu musnadnya itu ada 23 jilid atau 25 jilid. Musnad Imam Ahmad itu ada jutaan, ribuan hadis dalamnya. Setelah Imam Ahmad meninggal, ada orang kerasukan lagi. Kemudian orang yang tadi waktu Imam Ahmad hidup pakai sendalnya, ingat, oh ternyata ada sendal Imam Ahmad dulu, didatangi. Diambil sendal lalu diketuk lagi di atas kepalanya orang yang kena jin itu, lalu mengatakan, kalau kau tidak keluar Imam Ahmad akan datang. Jinnya nyaut, Imam Ahmad sudah mati. Lah memang tidak berfungsi lagi, karena memang pada saat ancaman Imam Ahmad datang bukan karena sendalnya. Jinnya keluar karena takut Ahmad betul-betul datang. Kalau ahli ibadah yang datang dan faham tentang ruqyah itu, maka selesai, gitu kan? Baik. Sihir ini terjadi ya sama siapapun, sekuat apapun ibadah antum, bisa terjadi sihir itu. Makanya Nabi SAW, Nabi sendiri disihir oleh Lubab bin Aqsam, salah satu orang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Itu kan, dan Nabi SAW waktu kena sihir itu, sebulan Nabi kena sihir, itu kan beliau tidak tahu, tidak ingat sudah datang istrinya atau tidak. Jadi Nabi SAW sendiri kena sihir sampai dia berdoa kepada Allah SWT. Makanya nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya kalau kita kena sihir, apa yang harus kita lakukan. Nabi SAW yang paling pertama beliau lakukan adalah beliau berdoa kepada Allah SWT. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, minta agar diberikan petunjuk oleh Allah. Ya Allah, saya kenapa begini ya, malas sekali sholat malam ya Allah. Saya kok kenapa begini ya Allah, senang sekali bermaksiat. Ya Allah, kenapa saya gelisah kalau baca Al-Quran, berikan petunjuk ya Allah. Apakah ada sihir, ada jin kah? Kita minta petunjuk. Nabi SAW waktu itu minta petunjuk, lalu Allah datangkan dalam mimpi beliau, dalam hadis Bukhari, kedatangan dua malaikat, satu di kepala, satu di kaki. Yang di kepala mengatakan, kenapa orang ini? Yang di kaki beliau SAW berkata, orang ini kena sihir. Yang di kepala yang mengatakan, siapa yang sihir dia? Yang di kakinya mengatakan, Lubab bin Aqsam. Lalu yang di kepala mengatakan, apa yang disihir darinya? Yang di kaki berkata, malaikat di kakinya beliau mengatakan, ini rambutnya yang diambil melalui pembantunya yang Yahudi dan potongan sisirnya. Lalu yang di kepala lagi berkata, di mana ditaruh sihir itu? Buhul itu. Itu jadi buhul namanya. Buhul itu adalah alat-alat perangkat yang digunakan oleh penyihir yang sudah dimantra, ditaruh jin di situ. Apa saja itu? Daun kah? Akar pohon kah? Sisir kah? Apa saja? Rambut manusia? Foto? Apa saja? Kalau sudah dimantra oleh mereka, maka bisa jadi alat sihir. Maka Nabi SAW berdoa, datanglah malaikat ini. Kemudian ditunjukkan di mana ya sihir, di mana ditaruh buhul itu. Malaikat yang di kepala bertanya, yang di kaki mengatakan, di sebuah sumur di sukunya ini, orang Yahudi ini. Ya. Kemudian datanglah Nabi SAW ke sumur tersebut dengan Ali dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Kemudian membongkar sumur tersebut, menemukan buhul itu, rambut Nabi SAW dan sisinya sedang lilit di batang pohon. Kemudian ditutuplah sumur tersebut dan dimusnahkan buhul itu. Jadi yang pertama berdoa. Yang kedua adalah kita meruqyah diri. Ruqyah diri ini bisa dengan ruqyah diri sendiri atau minta diruqyah oleh orang lain. Ruqyah diri sendiri ini seperti misalnya kita membaca ayat-ayat ruqyah. Membaca ayat ruqyah. Dan kemudian kita melawan apapun indikasi yang membuat kita malas untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang membuat kita malas, kita lawan. Gitu kan? Kemudian bisa juga kita diruqyah oleh orang lain. Mungkin antum bertanya, bukankah Ustaz ada larangan untuk minta diruqyah? Ini banyak orang salah faham. Allahu alam, yang saya pegangi pendapat, yang kata Nabi SAW ada 70 ribu dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka yang tidak bertato, gitu kan? Kata-kata tidak minta diruqyah, kata ulama adalah ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i. Bagaimana ruqyah tidak syar'i? Ada orang subhanallah datang, lalu dia meruqyah orang. Tapi yang dia sebutkan itu macam-macam. Lain bukan yang Nabi SAW ajarkan, bukan menggunakan ayat Quran. Atau kalau menggunakan ayat Quran diputus-putus ayat Quran tersebut, maka ini jadi masalah malah. Ini malah jadi masalah. Nah, jadi ruqyah syar'i dibolehkan. Enggak ada masalah kalau ada indikasi dari penyebab memang kita ada rasanya sihir itu, maka harus berobat. Kalau enggak, muskil, banyak masalah. Orang yang sering ribut rumah tangganya, orang yang sering tidak tenang beribadah, orang yang tadi beberapa indikasi sebutkan itu harus diruqyah. Yang itu jadi yang kedua, dia pertama dia berdoa, yang kedua dia minta diruqyah sendiri atau dia diruqyah oleh orang lain. Yang ketiga, dia memaksakan diri tanda kutip terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu di mana dia malas ibadah, maka dia harus ya beribadah. Yang keempat, dia menepis semua sifat takutnya. Karena pintu setan yang paling utama adalah takut dan marah. Yang paling utama kalau orang kena sihir itu takut. Ya dibuat takut, ya. Jadi ada di antara cuplikan yang pernah saya lihat itu Syekh Abdul Rauf bin Zima dari Jordan, beliau memang pakar ruqyah. Beliau mengatakan kalau buhul diambil oleh penyihir, rambut misalnya atau apa saja, foto, pakaian dalam, pokoknya yang langsung berinteraksi dengan atau yang langsung kita gunakan, maka itu kalau orang itu sering mengambang pikirannya, berarti ditaruh di tempat yang tinggi buhulnya. Nanti kalau di ruqyah jinnya, jinnya akan ngomong, oh saya ditaruh buhulnya di atas pohon, di atas atap. Kalau dia buhulnya ditaruh di, kalau dia sering takut, buhulnya ditaruh di kuburan, sehingga jinnya selalu membuat dia takut. Kalau dia selalu pegang uang pun habis uang, dia tidak tahu kemana uang itu, maka itu ditaruh di air sehingga selalu ngambang, seperti orang kalau ngangkat air habis gitu kan. Makanya sihir itu juga berpengaruh, jin itu berpengaruh kepada penghasilan. Kita punya penghasilan nih, lalu dibuat kita kacau balau pikirannya gitu kan, dibuat kacau balau sehingga kita selalu mengeluarkan padahal yang tidak perlu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah, ya. Orang yang mubadzir, membeli hal yang tidak penting, itu berarti dia saudaranya syaitan. Jadi syaitan buat itu sehingga habis. Atau dia terjerumus dalam riba, dalam hal yang haram, sehingga akhirnya modal yang haram misalnya, manipulasi orang, manipulasi data, makanya jadi haram semua pendapatan dia. Jadi ini diantara hal-hal yang dilakukan. Baik. Banyak orang tidak sadar bahwa saya mendatangi penyihir dan dukun, peramal, ahli nujum, itu haram. Termasuk tolong perhatikan baik-baik ini, terutama akhwat kita, jangan pernah beli majalah kalau yang tidak islami. Dan terutama kadang-kadang banyak yang beli majalah hanya paling pertama buka ramalan bintangnya. Bintang saya Sagittarius, bintang saya Taurus, bintang saya ini, bintang saya itu, lalu dibaca ramalannya. Enggak boleh ramalan dalam Islam. Menebak jodohnya begini, cintanya begini, rezekinya begini, dari mana semua tebakan itu? Enggak ada dalam Islam. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita disuruh ikhtiar maksimal dalam Islam. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kepada kita, kalau kalian bertawakal kepada Allah, benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, pada saat pagi hari keluar cari rezeki, maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki. Pada saat kalian pulang sore hari, sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang mencari makanan untuk anaknya, yang pergi pagi dan pulang sore sudah bawa bekal makanan untuk anaknya. Kita bertawakal kepada Allah SWT, berikhtiar, cari jalan yang benar, lalu kita jalan. Rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, dan kita pasti akan mendapatkan apa yang sudah Allah jadikan sebagai bagian kita. Allah SWT berfirman, beliau menyebutkan dalil yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Kata ulama tafsir adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat yang Allah haramkan. Jadi ada ilmu yang kita dianjurkan untuk pelajari seperti Al-Quran, Sunnah, gitu kan? Tidak pernah habis itu, tidak akan pernah habis. Mungkin kita kalau berikan seluruh umur kita tidak akan memberikan kecuali sebagian darinya. Makanya sebagian ulama mengatakan ilmu syar'i itu kalau engkau memberikan seluruh hidupmu, maka dia hanya memberikan kepadamu setengah hidupnya. Jadi ulama pun itu sampai tua sampai mati pun masih ada yang mereka belum ketahui. Wajar. Apalagi kalau kita cuma datang seminggu sekali pengajian. Ya, tiap hari Imam Nawawi itu rahimahullah mempelajari kitab, satu hari 7 kitab di 7 syekh. Satu hari 7 kitab di 7 guru. Gitu kan, jadi guru ini sebentar belajar hadis, sebentar belajar fikih, sebentar belajar akidah, sebentar belajar sirah, pindah-pindah guru, satu hari 7. Itu pun masih beliau meninggal masih kurang ilmunya. Beliau masih merasa kurang, apalagi kalau kita cuma datang belajar dosa-dosa besar seminggu sekali. Tapi sudah cukup alhamdulillah daripada tidak hadir sama sekali. Tapi ini tidak cukup. Coba dipelajari, ditambah gitu kan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa ayat ini diangkat oleh beliau? Karena ternyata sihir itu yang mendorong orang mulai mau masuk ke sihir mulai dari prasangka. Orang ini mungkin nanti suka saya kalau saya ke sihir ya. Mungkin orang ini tidak suka sama saya mau tundukkan dia. Oh mengintip, sangka, prasangka. Dan ingat, dalam Islam tidak boleh prasangka buruk, tidak boleh, celah sekecil apapun tidak boleh. Kata Nabi SAW, ya, ittaqul dhann fa innal dhanna akdzabul hadis. Jauhi prasangka buruk, karena prasangka itu adalah sebohong-bohong perkataan dan pernyataan. Tidak boleh. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Teman kita janjian terlambat. Kata Nabi SAW, kalau ada sesuatu yang kita janjian sama orang, suami istri janjian, atau belum ditepatin janjinya, atau apa saja, kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Selalulah cari alasan positif untuk saudaramu. Misal terlambat janjian, oh mungkin dia terlambat, mungkin dia macet, mungkin dia begini. Sangka baik, jangan buka sangka buruk, karena itu membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan, selalu sangka baik. Ada kejadian janda di Saudi, diangkat oleh salah seorang syekh. Dua orang sahabat, yang satu ini butuh sekali uang, anaknya lagi sakit. Telepon temannya, ya akhi tolong bantu ini, tidak ada uang, anak saya sakit, harus dioperasi malam ini. Dia, temannya bilang, baiklah, kepepet gitu. Saya insya Allah satu jam lagi datang, kata temannya. Temannya ini masih satu jam lewat, gak ada. Ditelepon sama temannya yang butuh uang, mati HP-nya. Yang tadi sudah sangka buruk nih, yang lagi sakit anaknya. Kemana tadi katanya janji satu jam gak datang, dua jam gak datang, tiga jam gak datang. Setelah jam ketiga baru datang orang sahabatnya ke rumah sakit. Lalu waktu dia lihat, dia bilang, ya akhi dari mana, kenapa gak datang, dari tadi saya telepon HP ente mati. Ini sudah mulai dengan sangka buruk ya. Apa yang terjadi? Sahabatnya bilang, tadi memang saya janji satu jam saya mau datang, tapi setelah saya lihat di ATM tidak ada uang saya. Maka yang saya terjadi adalah saya ingin bantu kamu, saya ke toko konter HP dulu, saya jual HP saya, makanya HP saya mati. Saya jual HP saya dapat duit, ya setelah saya keliling-keliling menawar-nawar lihat harga yang tertinggi, barulah saya selesaikan dalam jam yang kedua. Jam yang ketiga saya menuju ke kamu, dan sekarang ini uangnya, silahkan. Kalau dia sangka buruk tadi apa? Dia pikir saudaranya tidak mau bantu. Padahal sebenarnya subhanallah, orang berkorban luar biasa menjual HP-nya untuk dia. Berapa banyak orang begitu? Janjian sama kita ban motornya pecah. Kan gitu. Banyak sekali. Ada orang subhanallah tabrakan. Kita sudah marah-marah ternyata dia tabrakan. Kita enggak ngerti. Maka iltamis li akhika udhra. Selalu carilah alasan yang positif untuk saudaramu. Kemudian dalam surah Jin dikatakan juga ayat 26 dan ayat 27, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, 'alimul ghaibi fala yudhri'u 'ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Al-ayat. Dialah Allah Rabb yang mengetahui segala yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang hal yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Artinya tidak pernah ada yang tahu gaib. Jin-jin pun itu dalam ayat Al-Quran surah Jin diceritakan mereka susun-susun ke langit untuk mendengarkan berita. Karena dalam hadis Bukhari dijelaskan kalau Allah ingin menjalankan sebuah perintah di bumi besok, malamnya itu Allah beritahukan kepada Jibril. Jibril beritahukan kepada malaikat di langit ketujuh. Langit ketujuh sampaikan langit keenam. Langit keenam, langit kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu. Nanti malaikat di langit pertama ini semua sambil ngobrol, besok akan turun hujan di sana, besok akan mati si fulan, besok akan begini, besok akan begitu. Jin-jin ini susun-susun sampai ke langit pertama mendengar. Mencuri informasi. Apa yang mereka curi diambil lalu mereka kembali ke bumi, kembali ke dukun-dukunnya. Ini loh tadi informasi begini. Tapi itu sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi, mereka leluasa curi informasi. Pulang, sampaikan lagi penyihir. Makanya penyihir berkuasa. Setelah Nabi SAW diutus mereka tidak bisa lagi. Dalam Al-Quran surah Jin mereka mengatakan, ya kan? Mereka sudah enggak bisa lagi. Mereka selalu dilempari dengan panah-panah api. Mereka dilempari panah-panah. Tapi ada sedikit di antara mereka yang berhasil mencuri informasi itu. Lalu Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab At-Tib. Bab fi al-kahin. Yang bunyinya, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, membenarkan, oh ini saya ramal tanganmu ya, garisnya sekian, berarti jodoh kamu ini, umur kamu sekian. Ramal. Dari mana orang bisa ditahu nasibnya? Dari tangan. Dari alis, dari muka. Gitu kan? Kalau dia dari Afrika, kulitnya hitam, bagaimana bisa ditebak, gitu kan? Tapi begitulah orang kejahilan mempercayai sembarangan dukun berbicara gitu. Siapa yang mendatangi tukang penyihir, dukun, peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda di suatu pagi yang pada saat itu turun hujan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yaqulullahu ta'ala asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Man qala mutirna bi fadlillah fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil qawqab. Wa man qala mutirna bi naw'in kadza fadzalika kafirun mu'minun bil qawqab. Allah SWT berfirman waktu itu turun hujan subuh hari ya di Madinah. Lalu Allah menyampaikan melalui Nabi SAW dan hadis Qudsi. Di antara hamba-hambaku ada yang tiba pada pagi hari ini, mukmin, ada yang kafir. Barang siapa yang mengatakan kita diturunkan hujan semalam karena karunia Allah, maka dia adalah orang yang mukmin kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Dan ada orang yang berkata, kita diturunkan hujan karena bintang fulan. Jadi karena terjadi bintang inilah, bintang itulah, seperti bentuk kalajengking, bentuk ini, gara-gara ini turun hujan. Maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Artinya memang turun karena Allah Azza wa Jalla. Enggak ada hubungannya, gitu kan? Lalu dikatakan dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muhammad Muslim, man ata'a ar-raman fasalu an syai'in fasaddaqa lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang datang kepada tukang dukun, peramal dan yang sejenisnya, lalu bertanya padanya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka dia tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Dan sudah pernah saya jelaskan ini, 40 hari ke belakang, bukan ke depan. Jadi jangan lagi ada pertanyaan sebentar habis isya, Ustaz, saya masih salat enggak? Gitu kan? Ya tetap salat. Karena bukan ke depan, tapi 40 hari ke belakang hilang sholat antum karena ke dukun. Jadi enggak usah, datang aja majelis ilmu, gitu kan? Lebih baik ustaz yang didatangin. Kemudian hadis yang terakhir diangkat oleh beliau adalah hadis sahih riwayat Abu Daud, "Man iktabasa syu'batan minan nujum iktabasa syu'batan minas sihir." Barang siapa yang mengambil sesuatu dari ilmu nujum, ramalan-ramalan, maka dia telah mengambil sesuatu dari jenis ilmu sihir. Jadi sihir itu banyak sekali, gitu kan? Maka dia telah mempelajari ilmu sihir, artinya dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Allahu a'lam. Sudah masuk isya? 3 menit lagi. Baik. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan juga berhubungan dengan masalah sihir. Banyak sekali orang yang sering menerima kertas-kertas. Kertas itu tulisan bahasa Arab. Ini semua hati-hati. Al-Quran saja kalau ditulis dengan benar lalu ditempel di dinding rumah tetap tidak bisa mengusir setan. Misal ada orang punya ayat kursi 10 kali 10 meter dipasang di dindingnya. Bukan lagi lukisan kecil, besar, satu dinding semuanya. Apakah bisa mengusir setan? Jawabannya tidak. Setan tetap bisa bertengkar di situ. Kapan setannya lari? Kalau dibaca. Ini sekaligus membantah ada orang yang sering bawa Quran kecil dijadikan sebagai jimat. Saya sering mengatakan, dari mana Anda tahu itu Quran? Bisa baca enggak? Pakai kaca pembesar aja belum tentu bisa kita baca, gitu kan? Enggak tahu benar enggak tulisannya itu. Banyak sekali tersebar dijadikan sebagai jimat. Itu enggak benar, dari mana? Nabi SAW tidak pernah menggantungkan ayat Quran yang tertulis di kulit unta itu di perut beliau misalnya, di badan beliau untuk memberikan kekebalan waktu perang Uhud, perang Badar, enggak ada. Sahabat kalau mati ya mati syahid, selesai. Enggak ada namanya ilmu kebal, gitu kan? Dan subhanallah, pengalaman teman-teman yang biasa rukyah yang sudah pernah belajar ilmu-ilmu kebal itu pasti ada jinnya. Di rukyah pasti ada jinnya. Dia teriaklah, dia muntahlah, gitu kan? Banyak sekali terjadi masalah itu. Maka jauhi masalah ini. Di Indonesia ini soalnya terlalu gampang, ini mempelajari ilmu tenaga dalam. Tidak perlu tenaga dalam, akhi. Untuk apa tenaga dalam? Mau pukul orang dari jauh. Kalau ada, Nabi SAW sudah lakukan. Enggak usah kutus pasukan, tenaga dalam itu kan enak. Dari jarak jauh 100 meter pukul orang jatuh semua. Enggak usah kita perang bacot-bacotan Allahu Akbar takbir untuk apa? Dalam Islam bukan begitu, menguasai teknik perang iya, silahkan, tapi yang alami, ya kan gitu. Yang diperintahkan dalam agama. Maka harus dijauhi ini. Termasuk kertas-kertas. Anda kalau mau menikah, itu kan saya pernah dilihatkan oleh salah seorang ibu di Kemang begitu, kertas ditaruh di sebuah map kecil dijual itu. Subhanallah. Bisa bayar sampai ratusan jutaan rupiah. Ini kalau kamu taruh di nanti dipegang, selama kamu pegang tidak akan ribut rumah tanggamu. Waktu saya jelaskan masalahnya di pengajian saya itu, kemudian ibu itu keluarkan, Ustaz, ini yang saya pegang. Dia sudah lama menikah dan tidak pernah ribut rumah tangganya. Dia pertama percaya seakan-akan dari kertas itu. Saya bilang bukan. Ibu tidak bertengkar karena ibu menjalankan kewajibannya ibu. Suaminya ibu juga menjalankan kewajiban. Semua sama-sama membangun rumah tangga dengan cinta. Maka tidak ada masalah. Tapi bukan kertas ini. Begitu saya buka, sama semua standarnya. Kalau mereka menggunakan jin-jin muslim, maka untuk mengelabui orang pakai bahasa Arab, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar bintang, tulisan ini macam-macam. Nanti di bawahnya ada nama-nama Ashabul Kahfi, nama-nama ini, nama-nama itu. Saya pernah temukan itu berapa kali. Ditulis dalam bahasa tulisan Arab tapi bahasa Indonesia. Ini namanya 7 orang Ashabul Kahfi dan ini nama anjingnya, gitu kan? Namanya fulan, fulan, fulan. Tidak ada nama itu. Tidak pernah disebutkan dalam buku tafsir atau ayat Al-Qur'an tentang nama 7 orang Ashabul Kahfi. Tapi dikarang-karang sama dia, ternyata itu nama-nama jin. Dia tidak sadar nama-nama jin, gitu kan? Maka hati-hati ini. Termasuk juga saya tidak tahu, satu sen mungkin sudah jelaskan atau belum kemarin, itu kalau menggunakan juga nama-nama Allah dan disalahgunakan. Ya, pernah pengalaman beliau sebenarnya menyampaikan ke saya, ada pernah orang kerasukan jin itu gara-gara dia setiap hari waktu di ruqyah jin yang ngomong, "Kenapa kau masuk di sini?" Dia bilang, "Saya setiap hari dipanggil sama orang ini 1000 kali." Terus jin Ustaz Hussein bilang, "Kok bisa? Kenapa kok bisa? Apa yang dipanggil?" Dia bilang, "Ini orang selalu bilang tiap hari 1000 kali ya Jabbar." Jabbar itu kan namanya Allah ya. Tapi membaca 1000 kali tidak pernah Nabi perintahkan. Maka tidak sampai kepada Allah karena tidak mengikuti syaratnya Allah. Ternyata jin ini bernama Abdul Jabbar. Dia dipanggil tiap hari 1000 kali dia datang, gitu kan? Nah, itu diantaranya banyak sekali. Jadi kalau jin itu kadang-kadang juga suka mengikuti arusnya orang ya. Kalau orang itu suka ibadah maka dia masuk ke arus ibadah itu sendiri. Maka ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Dan insya Allah sebentar kita lanjutkan seperti biasa pertanyaan setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.